Nyanyikan lagu ini harapanku kau kembali tapi kau membisu kau tinggal daku merindu ku nyanyikan lagu ini semoga kau ingin melihatku tapi kau tetap membisu kau tinggal daku merindu.